Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمعاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengadakan kajian pada malam hari ini. Fa insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Makarimul Akhlak, kemuliaan-kemuliaan akhlak yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Alama Muhammad Ibn Saleh Al-Utaimin Rahimahullah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sampai pada poin yang kedua dari bentuk husnul khuluqi fi mu'amalatil khalq, bentuk berakhlak mulia dalam bermuamalah kepada makhluk, yang mana beliau di sini Syekh Utsaimin rahimahullah membawakan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya, bahwa husnul khuluq adalah husnul khuluqi ma'al makhluq, kata beliau, bi annahu kaful adza wa badlun nada wa talaqatul wajh, yaitu mencegah gangguan dan mencurahkan kedermawanan, wa talaqatul wajh, dan keceriaan wajah. Ya. Poin pertama sudah kita bacakan penjelasan dari beliau, yaitu kaful adza. Maka masuk pada poin yang kedua, makna bida makna bazluka annada, makna mencurahkan kedermawanan. Nah, kata beliau, annada huwal karam wal jud. Annada itu adalah kemuliaan, ya, dan kedermawanan. Itu makna annada. Nah, annada itu secara bahasa juga bisa diartikan tetesan embun, ya, tetesan embun, nah, atau embun, yakni antubadilal karoma wal jud, yakni yang dimaksud adalah engkau memberikan atau mencurahkan al karom, kemuliaan, ya, wal jud, demikian pula kedermawanan, nah, kepedulian, ya, kedermawanan. Baik. Wal karam laisa kama yadhunnu ba'dun nas annahu bazlul mali faqat. Dan al karam itu tidak sebagaimana yang dikira ataupun disangka oleh sebagian manusia, bahwa orang dikatakan karam ya adalah orang yang mencurahkan harta semata-mata, bukan. Balil karamu yakunu fi badli nafsi wa fi badli jah wa fi badli mal wa fi badli ilm. Bahkan yang dikatakan al karam ya, orang yang mulia yang memiliki kepedulian, nah itu bisa diamalkan atau direalisasikan dalam bentuk mencurahkan jiwa ya, mencurahkan jiwanya. Wa fi badril jah, demikian pula mencurahkan kedudukannya. Wa fi badril mal, demikian pula dalam mencurahkan harta. Wa fi badril ilm, demikian pula dalam mencurahkan ilm. Nah, ini bentuk orang dikatakan dermawan itu bukan hanya sekedar orang yang suka memberi harta. Ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya. Paragraf yang ini. Kata beliau, idza ra'aina syakhsan yaqdi hawaijan nas yusa'iduhum yatawajjahu fi syu'unihim ila man la yastati'una al-wusula ilaihim yansuru ilmahu bainan nas yabdzulu malahu bainan nas hal tasifu hadza bi husnil khuluq. Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang yang dia menunaikan kebutuhan-kebutuhan manusia, dia menolong mereka ya, dia tawajjahu fi syu'unihim, dia pun mengarahkan urusan-urusan mereka ya kepada orang-orang yang tidak mampu untuk sampai kepada mereka, yansyuru ilmahu bainan nas, demikian pula seseorang yang menebarkan ilmu di tengah-tengah manusia, demikian pula yubadilu malahu bainan nas, dia pun mendermakan, mencurahkan hartanya di tengah-tengah manusia. Hal tasifu hadza bi husnil khuluq, apakah kita atau hal nasifu hadza bi husnil khuluq, apakah kita mensifati ini dengan husnul khuluq? Apakah kita katakan yang seperti ini adalah husnul khuluq? Maka jawabannya na'am. Ya. Jelas. Ya. Nasifuhu bi husnil khuluq, kita sifati dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Nah, orang yang melakukan perkara-perkara yang seperti ini. Li'annahu badlun nada, karena dia mencurahkan ya kedermawanan. Nah. Wa li hadza qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa'tbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah kesalahan, kejelekan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskannya. Wa khaliqun nas bi khuluqil hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nah, ya, dengan akhlak yang mulia. Nah, ini. Di sini hadis yang dihukumi oleh Imam Tirmidzi dengan hasan sahih. Ya, walaupun sebagian para ulama ada yang mendhaifkannya. Wallahu alam, tapi maknanya sahih. Syaitnya di sini wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Dan ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Perintah untuk kita ya, perintah untuk kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Dalam hal apa saja yang disifati oleh beliau di sini? Baik kita membantu dengan harta kita ya, Demikian pula kita menyebarkan ilmu, menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, menasehati mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga akhlak yang mulia. Jadi luas cakupannya dalam bermuamalah kepada makhluk. Kata beliau, "Wa min mukhalaqatin nas bi khuluqil hasan annaka idza wulimta au usi'a ilaika fa innaka ta'fu wa tasfah." Dan termasuk bentuk mempergauli manusia dengan akhlak mulia, ya, adalah apabila engkau diperlakukan zalim, engkau dizalimi, au usi'a ilaik, atau engkau diperlakukan jelek, ini ya, fa innaka ta'fu wa tasfah, maka sesungguhnya engkau memaafkan dan berlapang diri. Ya, ini termasuk akhlak yang mulia. Nah, kita gak membalas kejelekan orang yang memperlakukan kita jelek. Kita tidak membalas kezaliman orang. Ini termasuk bentuk realisasi akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Nah, waqad imtadahallahu al-afina 'anil nas faqala fi ahlil jannah. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji orang yang memaafkan manusia, al-afin, ya, orang yang memberikan maaf kepada manusia, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pensifatan ahlul jannah, ya, pensifatan ahlul jannah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, alladzina yunfiquna fi sarra wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Ayat sebelumnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu mu'iddat lil muttaqin. Ya, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menuju jannah Allah Subhanahu wa ta'ala yang seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Ahlul jannah yang bertakwa tersebut siapa? Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Mereka adalah orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya. Ketika mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, memiliki harta, berinfak. Dalam keadaan mereka sempit pun mereka masih sempat untuk berinfak. Wal kadhiminal ghayu, dan orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang menahan amarahnya, dia lagi marah, lagi bergejolak, emosinya lagi bergejolak. Nah, tabiat manusia secara umum kalau sudah marah itu, ya, biasanya gelap, ya kan, akalnya bisa tertutup. Sangat kuat kecenderungan dia untuk meluapkan amarahnya, apakah dia dengan menyakiti orang, ya, memukul orang yang membuat dia marah misalnya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala di sini memasukkan orang yang al-kadhiminal ghayb, yang menahan amarah, sebagai ahlul jannah. Demikian pula wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Nah, bukan suka memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsini, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan. Nah, ya, dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, jadi sifat-sifat orang yang bertakwa ahlul jannah adalah ini diantaranya yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang menahan amarah, orang yang suka berinfak atau bersedekah, akhlak mulia tentunya ini, ya, yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra, bersedekah di masa lapang dan sempit. Nah, ini akhlak yang mulia. Dan orang yang menahan amarah, akhlak mulia. Orang yang memaafkan manusia, akhlak mulia. Semua akhlak mulia di sini. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anta'fu aqrabu lit taqwa. dan engkau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Engkau memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi memaafkan ini termasuk dari sifat-sifat al-muttaqin, suka memaafkan manusia. Ya, maaf. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian memaafkan dan berlapang diri. Ya. Ada dua tingkatan ya, dalam hal memaafkan ada dua tingkatan sebagaimana ayat ini. Ya, ada istilah al-afu, ada istilah as-safhu. Al-afu ya kita memaafkan, orang minta maaf kepada kita, ya, berbuat salah kepada kita, datang kepada kita minta maaf, kita maafkan. Tapi di dalam hati kita terkadang masih ada rasa apa ya, rasa enggak enak, rasa jengkel di hati kita, masih ingat kesalahan-kesalahan dia. Nah, ini hanya sampai pada kedudukan al-afu kalau yang seperti ini. Tapi kalau dia memaafkan, benar-benar sudah dimaafkan, kemudian di hatinya pun tidak ada apa, tidak ada sesuatu sama sekali, lapang, dadanya lapang, udah memaafkan, dia nggak mengungkit-ungkitnya, nggak mengingat-ingatnya, ya, di hatinya plong seperti itu. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi daripada al-afu. Maka di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kalian memaafkan dan berlapang dada. Ya. Orang yang seperti ini biasanya orang yang tidak punya dendam. Beda orang yang hanya memaafkan tapi masih menyimpan sesuatu, suatu ketika nanti masih diungkit-ungkit sama dia. Ya. Suatu ketika ya, atau pada suatu kesempatan nanti dia akan berpotensi untuk mungkin-mungkinnya kembali. Nah, ini berarti dia belum isfah, belum berlapang dada. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat islah, fa ajruhu 'ala Allah. Nah, maka pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat sebelumnya dari ayat ini adalah wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan bagi orang yang berbuat kejelekan adalah membalas dengan kejelekan yang semisalnya. Artinya kita boleh kalau membalas orang yang berbuat jelek kepada kita, kita balas, boleh. Ya, ada hukum qisas dalam Islam, ya kan? Diperbolehkan. Tapi jangan melampaui batas, boleh. Dia mukul, kita balas mukul. Dia jiwit, kita balas jiwit misalnya. Nah, ini jazaun sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Nah, balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Kan, tapi apa? Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat islah, berbuat perbaikan, melakukan perbaikan, ya, maka pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Baik. Dan tentunya masalah memaafkan ini juga butuh rincian ya. Dan telah kita lewati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasannya mana yang lebih afdol, apakah kita memaafkan atau membalas. Ya. Terkhusus dalam konteks permasalahan qisas. Ada rinciannya. Kalau kita membalas itu lebih bermaslahat, maka lebih baik, lebih afdol kita membalas, ya, membalas dia sebagai bentuk efek jera mungkin, ya, supaya dia tidak mengulanginya. Tapi kalau kita memaafkan itu lebih maslahat, kita lihat dia memang orang yang betul-betul memperbaiki diri, ya, orang yang kita ketahui dia tidak akan mungkin untuk mengulangi ini lagi, maka kita pun memaafkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, wa kullu insan yattasilu binnas. Setiap manusia itu terkait dengan manusia yang lainnya. karena kita adalah makhluk sosial. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial yang dia nggak bisa hidup sendiri, ya, butuh orang lain. Nah, ini sudah kodrat. Manusia itu makhluk sosial, yang kaya membutuhkan yang miskin, sebaliknya yang miskin butuhkan yang kaya, ya. Nah, pedagang butuh pembeli dan seterusnya. Makhluk sosial, kita saling berinteraksi, saling bermuamalah. Tidak bisa kita hidup sendiri. Nah, fala budda an yajida minan nasi syai'an minal isra'ah, maka sudah mesti seorang akan mendapatkan dari manusia sesuatu kejelekan. Itu sudah pasti, ya. Nah, sudah pasti. Enggak mungkin kita apa, orang semuanya itu baik sama kita, itu enggak mungkin. Orang semua menilai kita baik atau kita dinilai seluruh baik semua dari diri kita, enggak mungkin. Pasti ada kejelekan. Pasti ada kekurangan kita yang akan dilihat oleh manusia. Pasti. Ya. Jadi kita jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu sibuk memikirkan penilaian manusia, ya. Nah, pasti ada kejelekan kita atau pasti kita akan mendapatkan perlakuan jelek dari manusia. Nah, kalau apa istilah di zaman sekarang ini, ya, istilah medsos, ya kan, haters. Nah, orang yang benci, ya kan, jelas dia ada. Fa mauqifuhu min hadhil isaha am ya'fu wal yasfah wa yasfah, maka sikapnya, ya, sikap seseorang dalam menghadapi kejelekan seperti ini adalah memaafkan dan berlapang dada, ya. Sudah, kalau kita kalau kita pikirkan setiap ucapan orang kepada kita, ya, habis waktu kita. Kita perhatikan komentar-komentar orang misalnya tentang kita, kita cari-cari gimana komentar orang tentang saya. Apalagi sekarang zaman-zaman media sosial seperti itu, ya kan. Nah, ya, akan mengganggu pikiran kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Ridho nas goyatun la tudrok. Ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan mungkin kita capai, enggak mungkin. Ya. Ya, jangankan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam aja enggak semua orang suka, ya kan? Nabi. Nah, kita siapa? Jangankan nabi, Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya kan? Makhluknya ada yang tidak suka, ya kan? Nah, makhluknya. Nah. Baik. Jadi enggak mungkin, jangan kita bersih kukuh atau berusaha untuk semua orang tuh supaya suka sama kita lah. Wal yu'lam atau wal ya'lam ilmal yaqin annahu bi'afwihi wa safhihi wa mujazatihi bil husna. Dan hendaknya diketahui dengan ilmu yakin annahu bi'afwihi, bahwasanya dengan memaafkannya dan dengan berlapang dada dengannya dan membalasnya dengan kebaikan, saufa tanqalibul adawata bainahu wa baina akhihi ila wilayatin wa mahabbatin wa shadaqatin. Maka keadaannya nanti akan berbalik, yang tadinya permusuhan antara dia dengan saudaranya itu akan berbalik keadaannya menjadi apa? Menjadi wilayah, menjadi saling berkasih sayang, wa mahabbah, saling mencintai, saling berkasih sayang, wa sadaqah, dan saling berteman. Ini, ya, ini sesuatu yang lazimnya seperti itu. Ya, biasanya kalau kita menyikapi orang yang misalnya berbuat jelek dengan kita, kita sikapi dengan hikmah, kita tidak membalas dia, biasanya orang yang tadi ya benci sama kita, dia akan berbalik, ya, dia pun akan menilai ini, Masya Allah. Ya, ternyata orangnya baik. Ya, yang tadinya mungkin dia benci kepada kita, suka mencela kita misalnya. Lah kita balas dia dengan kita perlakukan baik, malah kita bantu dia. Ya. Kita tolong dia misalnya. Otomatis dia akan berbalik keadaannya. Jadi senang dengan kita. Ini akhlak Islam, akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Ya. Nah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan." Dan tidak sama antara kebaikan dengan kejelekan. Tolaklah kejelekan tersebut dengan kebaikan, dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun habib. Maka tiba-tiba antara engkau dan antara dia, ya, permusuhan itu seakan-akan apa? Waliyyun habib. Seakan-akan menjadi teman yang melindungi. Yang tadinya bermusuhan, adawah, ka'annahu waliyyun habib. Tiba-tiba apa? Menjadi wali, menjadi teman dekat yang melindungi. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada kita, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan dibalas kejelekan juga. Ya. Nah, ini. Ini kalau kita kaum muslimin mengamalkan ini, ya, maka akan terpancar. Ya. Akan terpancar keindahan Islam, Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini. Bahkan kepada orang kafir sekalipun, ya. Pada orang kafir sekalipun berbuat jelek kepada kita, menghina kita misalnya. Ya. Nah, makanya dalam Islam, ya, itu ada istilah ta'lif, ta'liful qulub, ya kan? Ta'liful qulub. Mempersatukan hati. Boleh kita bersedekah kepada orang kafir ketika membutuhkan, boleh. Ya, dalam rangka menarik hatinya kepada Islam. Ya, kita tunjukkan akhlak Islam kepada mereka. Nah, demikian pula apabila Ahlus Sunnah mengamalkan ini di tengah-tengah masyarakat umum, masyarakat awam, mereka pun akan menilai kita, ya, yang tadinya mungkin penilaian mereka negatif. Ya, dengan kita mengamalkan akhlak seperti ini, mereka pun akan menilai kita dengan penilaian yang positif. Nah, karena kebanyakan ataupun mayoritas, ya, anggapan, statement yang ada di masyarakat kaum muslimin, dakwah salafiyah atau salafi itu keras, itu kesannya. Nah, ini orangnya kalau ketemu misalnya nggak senyum, ya, keras, suka bid'ah sana bid'ah sini, sesat sana sesat sini, ahlun nar dolal. Itu aja yang mereka apa, yang ada di benak mereka itu saja, ya. Karena mereka tidak mengetahui hakikat dakwah tu salaf, ya kan? Yang mereka dengar hanya dari omongan-omongan dua dai-dai yang memang mereka benci kepada dakwah salaf. Akhirnya timbul pemikiran seperti itu, ya. Wah, salafi ya keras, ya kan? Biasanya seperti itu. Nah, ini ditambah lagi memang ada sebagian oknum di tengah-tengah dakwah salafi ya, yang memang ya seperti itu, ya. Ketemu orang awam, mungkin orang-orang yang baru ngaji biasanya seperti ini, ya kan? Baru kenal sunnah, ketemu orang awam dia lihat celananya cingkrang, celananya isbal misalnya, langsung nggak ditegurnya, ya. Padahal orang awam, beda kita cara menyikapi orang awam dengan ahlu sunnah, dengan orang yang sudah belajar, orang yang sudah punya ilmu, ya. Nah, lihat orang, oh ini masih tahlilan, masih yasinan, gak usah ditegur, sudah dianggap mubtadi semua. Nah, ini akhirnya timbul anggapan masyarakat, wah ini memang betul nih dakwahnya keras, suka nyesatkan orang, seolah-olah surga punya dia saja. Nah, sampai seperti itu, surga sudah dikapling sama mereka. Nah, ini jadi hati-hati kadang, ya, akhlak kita itu berpengaruh terhadap dakwah kita di tengah-tengah manusia, tengah-tengah masyarakat. Taib. Kata beliau di sini menjelaskan ayat tadi, wa ta'ammalu ayyuhal arifun bil lughatil arabiyyah. Perhatikan, wahai orang-orang yang mengetahui bahasa Arab. Kaifa ja'at natijatu fa'ida bi'idha al-fuja'iyah. Nah, bagaimana ya datang hasil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah sebutkan dengan huruf ida al-fuja'iyah. Ya kan? Dalam ilmu nahwu. Nah, ada istilah ida al-fuja'iyah. Nah. Li'anna ida al-fuja'iyah. Fuja'iyah ya kalau kita artikan artinya tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Nah, li'anna idza fuja al-fuja'iyah tadullu 'alal hudutsil fauri fi natijatiha. Karena idza al-fuja'iyah, idza ya kan harfu syartin. Nah, wa mustaqbal. Nah. Idza fuja'iyah, ini faedahnya dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu hasil yang fauri, sesuatu kejadian yang segera. Ya. Segera fi natijatiha dalam hasilnya. Nah ini. Perhatikan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka tiba-tiba artinya segera. Ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita, kita balas dengan perbuatan baik, maka akan segera timbul respon yang baik dari mereka. Itu sudah sudah perkara yang wajar. Nah, ya. Akan timbul respon. Nah, emosi marah-marah kepada kita, kita hadapi dengan hikmah, kita hadapi dengan lembut. Ya. Nah, orang pun yang tadinya mungkin emosi sama kita, dia pun akan luluh. Nah, ini. Baik. Walakin akan tetapi kata beliau, laisa kullu ahadin yuwaffaqu lidzalik. Akan tetapi tidak semua orang diberi taufik untuk perkara tersebut. Ya semua orang. Ini merupakan apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang mulia. Seperti yang telah kita sebutkan di awal-awal pembahasan ini, ada yang sifatnya itu apa? Tatabbu', ada yang at-tabu', ada yang tatabbu', ya kan? Ada yang memang dari sononya seperti itu, akhlaknya mulia, pemberian Allah, ada yang harus dilatih. Nah ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim." Dan tidak ada, ya, dan tidaklah yang diberi anugerah dengan sifat tersebut, ya, sifat tersebut, ya ini sifat ahsan tersebut, kecuali orang-orang yang sabar, orang yang sabar ya. Nah, jelas ini butuh kesabaran, ya, nggak semua orang bisa menghadapi orang yang berbuat jelek kepada dia dengan perbuatan baik, nggak semua orang, kita saja mungkin ya sulit. Ya, maunya kita balas, ya. Bagaimana cara untuk membalas dia ini gimana? Biasanya itu yang rata-rata kita pikirkan. Nah, maka butuh sabar. Maka wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru, tidak ada dan tidak diberikan sifat tersebut kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidaklah orang yang diberikan anugerah dengan sifat tersebut kecuali orang yang memiliki bagian yang sangat besar, ya, bagian yang memiliki bagian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau, hal nafhamu min hadza an annal afwa 'anil jani mahmudun mutlaqan wa ma'murun bih. Ini beliau sebutkan rincian. Apakah kita pahami dari sini bahwasanya memaafkan orang yang berbuat kejahatan, nah ini, memaafkan orang yang berbuat kejahatan, tindak kriminal misalnya, itu dipuji secara mutlak dan diperintahkan dengannya. Nah, ini juga perlu dipahami, seperti yang telah kita singgung, qad yafhamul ba'd minal ayati hadzal kalam. Ya, terkadang sebagian orang ya memahami ayat ini ya dengan ucapan ini. Ini sebagian menganggap ayat ini secara mutlak memerintahkan kita untuk memaafkan. Gak boleh kita balas, harus memaafkan, bukan? Bukan seperti itu. Tapi ada rincian. Kata beliau, walakin liyakun ma'luman annal afwa innama yuhmad idza kanal afu ahmad. Akan tetapi ya, untuk menjadi perkara yang maklum, untuk menjadi sesuatu yang harus diketahui, bahwasanya memaafkan itu hanya dipuji apabila memaafkan itu memang lebih terpuji hasilnya. Ya, kemaslahatannya lebih besar dengan memaafkan. Fa in kana al-akhdhu ahmadu fal akhdhu afdal. Nah, maka ya, apabila menghukum itu lebih terpuji, maka menghukum itu lebih afdol. Ya, dilihat, pertimbangkan kemaslahatan kemudaratannya. Orang yang kita ketahui ini sulit, kalau gak kita tegur, gak kita kerasi, dia akan ngulang ini. Ya. Nah, maka kita balas. Nah, kita balas. Atau kita berikan apa hukuman, kita berikan ikob, kita berikan efek jera. Tidak mengapa. Ya. Itu sebagai bentuk kasih sayang dia supaya dia enggak ngulang. Nah, enggak ulang. Nah, orang suka apa misalnya dikenal suka berbuat jelek. Ya, suka merusak barang-barang orang lain misalnya. Meminjam barang-barang orang lain. Tapi meremehkannya. Ya. Hilang enggak tidak ada tanggung jawab misalnya. Nah, apakah lebih baik kita maafkan atau kita tuntut dia untuk menggantinya? Ya, dilihat kemaslahatannya. Kalau orang ini memang orang yang kita kenal masya Allah amanah, ya, orang yang bukan orang yang apa meremehkan, ya kita maafkan. Dia minjam barang sama kita misalnya, hilang qadarullah wa syafa'al, ya kita maafkan, ya sudah enggak apa-apa. Tapi kalau orang dikenal ini memang kalau dia minjam barang orang memang dia suka meremehkan, enggak dijaga, memang terkenal seperti itu. Ya, ya lebih baik kita tuntut dia. Ya. Nah, jadi masing-masing ada apa? Dilihat kemaslahatannya. Nah, ini Islam. Nah, ini akhlak mulia, termasuk akhlak mulia ya seperti ini. Nah, walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha." Dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin." Barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, perbaikan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Syaitnya apa? Faja'al al-afwa makrunan bil islah. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini al-afwa itu digandengkan dengan islah. Artinya memaafkan itu dianjurkan kalau memang ada islah, ada kebaikan, ada kemaslahatan. Ini mafhumnya. Bisa dipaham ya? Ya ini masyaallah. Ya. Para ulama mengerti tafsir bisa melihat tafsir dari sisi bahasanya. Ya. Baik. Kita selesaikan sedikit. Wal 'afwu qad yumkinu an yakuna ghairu islah. Maka memaafkan itu terkadang mungkin ya, itu tidak ada islah. Nah, artinya kalau kita memaafkan, nah ini enggak ada kemaslahatan ini. Faqad yakunu hadzal ladzi jana 'alaika wajtara 'alaika rajulan syariran ma'rufan bisyarri wal fasad. Terkadang ya, orang ini yang berbuat kejelekan kepadamu dan berbuat lancang kepadamu adalah seseorang yang dikenal orang yang buruk. Ya, ma'ruf. Ya, terkenal dengan kejelekan dan perusakannya. Sudah ma'ruf ini orang ini. Nah. Falau afau ta'anhu latamada fi syarrihi wa fasadihi. Kalau engkau memaafkannya, maka dia akan terus-menerus dalam kejelekannya dan kerusakannya. Maka bagaimana? Fal afdal fi hadzal maqam an ta'khudha hadzal rajul bi jariratih. Maka yang afdal pada keadaan seperti ini, engkau hukum dia, engkau berikan hukuman kepada dia, kepada orang ini, pada laki-laki tersebut, dengan kejelekannya. Jangan dimaafkan. Ya, nanti dia bermudah-mudahan kalau dimaafkan. Besok berbuat lagi. Nah ini. Lian nafidhalika islahan. Karena yang demikian itu, terdapat kemaslahatan. Ya, kalau kita balas kejelekannya, itu lebih maslahat. Jangan kita maafkan. Nah, ini ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-islahu wajib wal 'afu mandub. Ini ya, faedah lagi dari Syekhul Islam. Kata beliau apa? Al-islah wajib. Islah, kemaslahatan itu sesuatu yang wajib. Ya. Kemaslahatan di tengah-tengah umat itu wajib. Wal afu mandub, sementara memaafkan itu sunnah. Ya, memaafkan itu sunnah. Jadi bukan wajib. Sekali lagi, memaafkan itu sunnah. Nah, fa idza kana fil afwi fawatul islah, fa ma'na dzalika annana qaddamna manduban ala wajib. Maka apabila memaafkan, apabila dengan memaafkan itu akan terluput kebaikan, artinya kalau kita memaafkan, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, kalau kita memaafkan malah yang terjadi kejelekan. Maka kata beliau, fa ma'na dzalika annana qaddamna manduban ala wajib. Maka makna hal yang demikian bahwa kita dahulukan yang mandub di atas yang wajib. Ya. Hadza wa hadza la ta'ti bi syari'ah. Dan ini tidak datang di dalam syariat. Enggak ada mendahulukan yang mandub, yang mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib, itu enggak ada dalam Islam. Ya. Nah. Nah, sehingga apa? Orang yang misalnya nih, orang bergadang malam, ibadah dia. Dia menghidupkan malamnya ibadah. Tapi apa? Terluput dari sholat subuh. Sholat subuhnya cuma 2 rakaat. Sepanjang malam dia ibadah, baca Quran, sholat malam, Masya Allah, zikir. Dihidupkan. Sholat subuhnya kesiangan. Nah ini. Ini tidak ada. Tidak terpuji dalam Islam. Bahkan tidak diperbolehkan. Ya. Nah. Taib. Ini kaidahnya. Wasadaqa rahimahullah. Dan benar apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Ini kaidah-kaidah syariah yang harus kita ketahui. Ya. Dan ini ilmu ya, ilmu yang harus kita ketahui dalam penerapan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu fidakumullah.